dan ashabul hadis. Kita terakhir menukil atau Imam Abu Utsman rahimahullah menukil dari Imam Ibnu Mahdi At-Tabari. Ibnu Mahdi At-Tabari adalah salah satu dari murid langsung Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sangat ternama dan terkenal dan memang pakarnya dalam ilmu kalam dan tulisannya dalam bab ini sangat banyak. Tetapi di sini dalam bab tentang Al-Qur'anul Karim, kalamullah bukan makhluk, dia mengikuti as-salaf dan ashab al-hadis. Mengikuti as-salaf dan ashab al-hadis. Berkata wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitab al-i'tiqad alladhi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Mahdi 381 berarti wafatnya di dalam kitabnya al-i'tiqad yang ditulisnya untuk penduduk negeri sini, negeri ini di Tabari ya, anna mazhab ahli sunnati wal jamaah, bahwa mazhabnya ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, al-qawlu bi anna al-qur'ana kalamullah subhanahu, bahwa al-qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah, wa wahyuhu dan wahyunya, wa tanziluhu dan yang diturunkannya, wa amruhu wa nahyuhu perintah dan larangannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi penegasan ghairu makhluk ini, sebab semuanya mengatakan nanti kalamullah itu, cuma penafsirannya akan beda-beda. Jadi Al-Qur'anul Karim bukan makhluk. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa anna al-Qur'ana fi sudurina, lebih jelaskan lagi. Ya, bahwa Al-Qur'an yang dihafalkan di dalam dada-dada kita, mahfuz. Wa bi al-sinatina maqru, dan dibaca dengan lidah-lidah kita. Wa fi masahifina maktub, dan tertulis di mushaf-mushaf kita. Wa huwa al-kalamu alladhi takallama Allah bihi azza wa jalla. Itulah perkataan yang Allah azza wa jalla sendiri yang mengucapkannya. Jadi jelas ya, sama betul dengan ahli as-sunnah. Betul, ini mazhab ahli as-sunnah seperti yang beliau katakan. وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ بِلَفْضِ مَخْلُوقٌ, siapa yang mengatakan Al-Quran dengan lafaz saya makhluk, أَوْ لَفْضِ بِهِ makhluk, atau lafaz saya mengucap Al-Quran itu adalah makhluk, فَهُوَ جَاهِلٌ, dia subhanallah jahil, bukan bodoh, jahil, ضَالٌ, ضَالَّهِ, bahaya juga ini, سُسَدْ, كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, kafir pada Allah yang Maha Agung. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelum ini, kenapa kok bisa kafir yang seperti ini? Kita sudah jelaskan, Bu. Masih lupa? Hah? Masih lupa? Subhanallah, terperlu saya ingatkan kembali. Saya tahu yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa perkataannya adalah mencipta. Mencipta. Kalau mencipta berarti bukan makhluk. Karena Allah mengatakan atau dengan mencipta sesuatu dengan perkataannya. Kun, fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, sehingga jadilah apa yang di. Jadi kalau mencipta dengan perkataannya berarti perkataannya bukan makhluk. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah adalah perkataannya. Berlindung kepada selain Allah adalah syirik. Syirik artinya adalah kufur. Jelas? Tak jalan nampak kan? Lah dua kali, lah tiga kali, empat kali mula-mula. Nah, itu sebabnya beliau menghukum seperti ini. Dan seperti itu juga sebelumnya dinukil dari Imam Ibn Khuzaimah dan kathirun minas salaf. Jadi dari setiap golongan ada yang, ya yang, kan ini masalah bahaya. Bukan dia untuk mencari sianu kafir, tidak. Tentu jangan salah paham. Maksudnya supaya kita jangan terlibat mengatakan ini. Ya, siapa yang sudah terlanjur, coba pikir-pikir baik-baiklah. Ya, kan tidak ada salahnya kembali kepada kebenaran. Jangan di atas, bertahan di atas kebatilan. Mentang-mentang sudah banyak yang ikuti kita, tidak mau mengatakannya. Ini imam ini, Masya Allah. Ya, dia banyak pengikutnya, tetapi dalam hal ini benar dia katakan, sehingga dia katakan sesuatu yang walaupun bertentangan dengan apa yang diikuti oleh pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari alaihi rahmatullah. Dah ada jelas alasannya kenapa? Alun juga lagi? Sudah kan? Jadi boleh berlindung kepada kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalimat-kalimat Allah ya perkataannya. Kalau boleh berlindung kepada perkataannya, berarti perkataannya bukan makhluk. Karena ijma' ulama kaum muslimin tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berlindung kepada selainnya adalah syirik yang diharamkan dan tidak diampuni Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Qala Syekhul Imam Abu Utsman. Imam Abu Utsman As-Sabuni, ya, karena dia kan menukil dari orang yang, ya, dari seseorang ulama yang banyak dalam masalah akidah ada penyimpangan menurutnya, maka dia berikan alasan kenapa dia menukil dari Ibnu Mahdi Al-Tabari rahimahullah ini. Apa sebabnya? Boleh menukil dari ahli bid'ah kan itu kan? Kan itu kalau kita hari ini menukil dari ahli bid'ah, maka dia sebutkan alasannya. Qala Syekhul Imam Abu Utsman, Syekh Abu Utsman mengatakan, innama zakartu hadzal fasla bi ainihi min kitab Ibn Mahdi li istihsani dzalika minhu. Saya menyebutkan pasal ini dari kitabnya langsung karena saya lihat bagus. Apa sebab bagusnya? Fa innahu taba'a as-salaf ashabul hadis, karena di sini dia mengikut as-salaf ashabul hadis. Ya kalau dia benar, kenapa tak boleh dia dinukil? Kenapa tak boleh dinukil? Nah, fima dzakarahu, dalam hal yang dia sebutkan, ma'a tabahhuri fi ilmil kalam, walaupun dia ibarat samudra luas dalam ilmu kalam. Wa tasanifihi al-kathirati bihi, dan banyak tulisannya dalam ilmu itu. Wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda ahli, serta diakui dia yang dikedepankan dan yang paling kesohor di antara ahli-ahli kalam. Gimana tidak? Gurunya langsung Imam Abu Hasan Al-Ash'ari alaihi rahmatullah. Qala Syekh, berkata Syekh Abu Utsman rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh. Abu Abdullah Al-Hafidh yaitu Al-Imam Al-Hakim Muhammad Ibn Abdullah Ibn Al-Bayy' An-Nisaburi Abu Abdullah Al-Hakim Sahibul Mustadrak 405. Qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli, saya membaca yang ditulis dengan khatnya Abu Amr Al-Mustamli. Abu Amr Al-Mustamli. Qala sami'tu Abu Uthman Sa'id bin Ishkab. Saya mendengar Abu Uthman Sa'id ibn Ishkab. Naam. Bini Afwan. Asy-Syas yaqul berkata. Asy-Syas yaqul berkata. Saya memastikan bacaan di sini ilmu iskab. Yaqul sa'altu, dia berkata, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim. Saya mendengar Ishaq ibn Ibrahim bini Sabur. Ishaq ibn Ibrahim adalah Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibnu Rahuyah. Ibnu Rahawaihi atau ibnu Rahuyah. Orang Nahu membacanya Rahawaihi. Seperti Sibawaihi. As-Sidawaihi dan sebagainya. Tapi orang hadis biasanya Sibuyah. Sibuyah. Sibawaihi dibaca Sibuyah. Rahawaihi dibaca Rahuyah. Manjawaihi dibaca Manjuya. Antum pilih aja nak mana yang sodam. Nah. Taib. Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuyah. Bini Sabur, bini Sabur. Ishaq ibn Rahuyah ini direkomendasikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab. Beliau mengatakan ma'abara ilayna nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada seorang ulama pun yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Oleh sebab itu kita pendapatnya atau fatwa-fatwanya banyak dinukil dalam kitab-kitab fikih semua mazhab. Kalau antum dapatkan nanti wa bihi qala Ahmad wa Ishaq atau wa ra'a Ishaq wa qala Ishaq, yang dimaksud adalah Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawaihi. Naam. Naam. Qala sa'altu Ishaq ibn Ibrahim bin Sabur. Saya menanyakan kepada Ishaq ibn Ibrahim di Nisabur. Nisabur sekarang letaknya di Uzbekistan. Anil lafzi bil Quran, tentang melafazkan Al-Qur'an. Artinya membaca, kita melafazkan Al-Qur'anul Karim. Faqala, lalu dia menjawab, la yambaghi ayyunadhara fi hadha. Ini tidak patut dialog seperti ini. Tidak perlu munadhara yang seperti ini. Karena perkataan ini adalah bid'ah. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Cukup. Tidak perlu didiskusikan lagi. Tidak perlu didiskusikan lagi. Hanya yang meragukan ini orang-orang yang dalam hatinya terdapat zaighun, kecenderungan kepada kesesatan. Adapun ahlul haqqi wal huda, mereka cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Dan tidak pernah sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, bacaan saya ini, bukankah berkata itu berpindah dari suatu wadah ke wadah yang lain, sarana ke sarana yang lain, dan sebagainya? Apakah itu juga tidak makhluk? Mereka tidak pertanyakan itu. Berarti mereka paham, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mahdi tadi, yang dibaca oleh lisan kita, yang dihafalkan oleh dada-dada kita, yang di, apa namanya, yang dituliskan dalam mushaf kita, itulah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kenal Imam Abu Ja'far At-Tabari? Tidak kenal juga. Tibukin kami umayah. Naam, tibukin kami. Yaitu Imam Ahli Tafsir. Ya, Imam Ahli At-Tafsir, penulis Jami'u Al-Bayan. Di tafsiri ayat Al-Quran. Tafsirnya ini sudah diringkasnya 3 kali. Atau sepertiga dari yang ingin dia imlakkan. Kalau sempat dia imlakkan, akan bisa mungkin sampai 3.500 juzuk. Ya, 3.500 juzuk itu, satu juzuk 15 sampai 20 lembar. Jadi, tapi karena dia lihat, ya, orang suka ngantuk kalau belajar, ya, panjang-panjang, maka beliau ringkas sepertiga yang ditinggalkan, 2/3 di beliau apa namanya beliau hapuskan atau beliau tidak imlakkan. Itulah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Nah, Ibnu Jarir ini juga ditarik-tarik oleh ahlul ahwa wal bidah bahwa beliau termasuk ahli ta'wil. Tonton aja nanti kitab-kitab khususnya mutaakhirin yang tak punya khibrah yang mendalam tentang manhaj beliau, makanya mereka menganggap Ibnu Jarir termasuk ahli kalam. Jangan kata Imam Syafi'i dianggap ahli kalam. Ya. Imam Syafi'i dianggap ahli kalam karena ada ucapannya ketika berdebat dengan Hafs ibn Ghiyath al-Mirisi al-Fard. Dia ditanya oleh siapanya, anta tutqanul kalam, lalu dia bilang ta'allamtu hadza qabla zat, saya lebih dulu mengetahui yang ini daripada yang itu. Artinya Imam Syafi'i dikiranya ahli kalam. Beda orang yang mengetahui ilmu kalam dengan ahli kalam. Dia bicara kalam paham dia, tapi dia bukan ahli kalam. Sama dengan orang yang berbicara tentang bid'ah, dia paham itu bid'ah, tapi dia ahli bid'ah. Ya enggak. Jalan, memang kalau tidak pandai wanang tu, opo bapogang umpui umpui sabui sabui kadang tapogang ke, na'udzubillah. Iya, itulah Allah musta'an. Jadi perkataan imam tu kena takwil-takwilkan semuanya. Janganlah gimana lagi perkataan Allah juga ditakwilkan, perkataan Rasul juga ditakwilkan, karena amanah itu sudah hilang. Jadi perkataan orang tak ada lagi yang zahir, semuanya tak. Takwil, Allahu Akbar. Semuanya tinggal takwil. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Ibnu Jarir rahimahullah termasuk yang ditarik-tarik juga. Apa sebab? Karena dia imamnya ahli tafsir. Imamnya ahli tafsir. Nah. Wa dzakara Abu Ja'far Muhammad Jarir Tabari rahimahullah fi kitabih li'tiqad. Dalam kitabnya li'tiqad yang juga disebut dengan sharih sunnah, sharih sunnah. Alaihi sallam fi hadhil mas'alah, di mana beliau menulis tentang masalah ini. Wa qala, dia berkata, amma al-qawlu fi al-fadhil ibadi fi al-Qur'an. Adapun perkataan atau pendapat yang mengatakan tentang lafaz-lafaz hamba. Hamba-hamba maksudnya manusia. Hamba-hamba yang melafazkan Al-Quran tentang masalah ini, tentang masalah apakah lafaz itu makhluk atau bukan makhluk, beliau bilang masalah ini subhanallah fala athara fihi na'lamuhu, ini enggak ada diriwayatkan seperti yang kami ketahui, tak ada satu pun riwayat dalam masalah ini an sahabi, baik dari sahabat wala tabi'i atau dari tabi'in. Jadi masalah ini tidak pernah diperbincangkan, tidak oleh sahabat dan tidak boleh oleh para tabi'in. Illa amman fi qawlihi al-ghina wa shifa. Ya. Kecuali dari orang yang perkataannya tidak dibutuhkan, bahkan meninggalkannya menyembuhkan. Naam. Wa fi ittiba'i ar-rusyd wal huda, dan dalam subhanallah. Fala athara fi na'lamu an sabin wa la tabi'in illa amman fi qawlihi al-ghina wal shifa. Wa fi ittiba'i ar-rusyd wal huda, dan dalam mengikutinya terdapat petunjuk dan kebenaran. Wa man yaqumu qawluhu maqam al-a'immati al-ula Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, yaitu perkataan orang yang perkataannya ini bisa menggantikan perkataan para imam-imam badahulu. Paham ini tak? Tak paham. Bawelok kena deh, ulang deh. Jadi berbicara tentang masalah lafaz-lafaz para hamba, terhadap Al-Quranul Karim. Apakah makhluk atau bukan makhluk? Masalah ini tak diriwayatkan, tak terdapat satu asar pun. Tidak ada bokira. Itulah bahasanya. Tidak ada bekasnya dari sahabat dan tidak pula dari tabi'in. Kecuali dari orang yang perkataannya cukup dan menyehatkan. Mengikutinya adalah cerdas dan petunjuk. Wa man yaqumu qawlu maqamal a'immatil ula, dan perkataannya mewakili perkataan para imam-imam terdahulu. Imam As-Salam Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah rahimahullah. Inna Aba Ismail At-Tirmizi haddatsani, karena Imam Abu Ismail At-Tirmizi haddatsani menceritakan kepadaku, qala, dia berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul al-lafziyatu jahmiyah. Maksudnya apa? Tidak diketahui dari kalangan as-salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in yang membahas masalah lafaz seseorang terhadap Al-Quran dari kalangan ahlus sunnah kecuali imam. Baru sebut tadi, kecuali imam Ahmad ibn Hanbal yang mengikuti perkataan beliau adalah petunjuk dan ilmu. Jelas? Yang perkataannya menyehatkan dan menyelamatkan, mewakili perkataan para imam terdahulu. Artinya imamu ahli sunnati wal jamaah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa perkataan beliau? Artinya ini tidak pernah dibahas sebelumnya, hanya di masa Imam Ahmad. Kenapa dia bicara tentang itu? Karena di zamannya lah masyhurnya perkataan Al-Quran itu makhluk. Di oleh kalangan Mu'tazilah yang dipelopori oleh Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan, yang para pengikutnya disebut dengan Al-Jahmiyah. Dan paham ini karena para penuntut ilmu atau para ulama dekat-dekat dan bertetangga pula dengannya melalui ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Akhirnya tidak sedikit pula yang terpengaruh dengan cara Al-Jahmiyah ini. Walaupun mereka bukan pemikut Al-Jahmiyah, tetapi cara berpikirnya sama, akhirnya berpendapat sama. Jelas? Alasannya apa? Sebab kalau seandainya Al-Quran itu perkataan Allah, dan perkataannya adalah sifatnya, dan sifat Allah tidak mungkin terpisah dari dirinya. Jelas? Tidak mungkin terpisah dari dirinya. Nah, Al-Quran dituliskan di mushaf, berarti terpisah dari dirinya. Mushaf dibuat dari kertas. Kertas dari mana? Dari kayu. Kayu dari mana? Di hutan, arah-arah abadi. Kemudian diolah di Indah Kiat atau di RAPP. Lalu dikirim ke Arab Saudi, cetak di King Fahad. Nah, King Fahad Kompleks untuk percetakan Al-Quranul Karim. Nah, itu makhluk itu bukan? Kotir makhluk apa bukan? Lehdik. Lampik paham. Nisa dia tidak pernah. Kau muslimin dan musliman. Kertas makhluk bukan? Bukan. Kertas makhluk apa bukan? Kalau tidak makhluk, khalik dia. Nah, berarti makhluk. Nah, sekarang Al-Quran dituliskan di makhluk. Bukankah dia makhluk? Itu logika yang dikembangkannya. Nah, tadi Ibnu Mahdi Tabari sudah jelaskan, yang tertulis di kertas-kertas, yang dibaca oleh lisan-lisan, yang dihafalkan di dalam dada, semuanya adalah kalamullah. Kita sudah jelaskan kemarin. Ya, yes, yeah? Sekarang Syekh berbicara, berarti kan dia bicara sifatnya dia, bukan makhluk. Perkataan itu makhluk itu bukan. Perkataan antum, makhluk antum atau bukan? Makhluk antum. Antum yang ciptakan. Sifat antum itu, sifat. Sifatnya, karena antum makhluk, maka sifat antum makhluk. Tapi kalau sifat khalik, tidak. Tidak makhluk. Jelas? Nah, lalu perkataan antum itu saya simpan, saya tuliskan. Nah, ini masih tetap perkataan antum atau bukan? Masih? Jelas? Lalu saya hafalkan, saya sampaikan dalam pidato. Masih perkataan antum atau bukan? Ya, masih. Bahkan kalau saya tidak sebut nama orangnya, orang akan katakan antum plagiator. Ia ngambil perkataan orang tanpa menyebutkannya. Jelas? Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan musliman, masalah ini sebenarnya dia tuntas oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma karena antum ikut jalan pintas yang tak ada aturan lalu lintas, ini antum kesasar di situ. Ini antum memaksakan kaedah-kaedah makhluk kepada al-Khaliq. Jelas? Makanya Imam Ahmad melarang ini karena beliau berhadapan langsung dengan para pendiri perkataan Al-Qur'anul makhluk itu, lafzi bil Qur'an makhluk. Makanya sebaiknya jangan dibahas. Cuman karena di kitab dibahas itu mau juga terpaksa dibahas. Saya ngeri juga bahas sebenarnya kaum muslimin. Karena akan tidak yang tersinggung itu banyak sekali ini. Karena yang terpengaruh oleh pemikiran ini yang lebih mendahulukan teori akalnya daripada riwayat nakalnya, dia akan mengatakan seperti anda katakan tadi, itu makhluk bukan makhluk. Lalu perkataan Allah Adam tidak ada antum, berarti perkataan Allah sifatnya, sifatnya ada pada makhluk. Tidak mungkin. Akhirnya berarti Al-Quran mak. Berdasarkan pikiran itu, iya, sifat Allah tidak mungkin ada pada makhluk. Berarti kalau dia ada pada makhluk, berarti dia makhluk. Jelas? Berarti kalau dia makhluk. Makanya bagi mereka menginjak Al-Quran, sebagian ya, bukan semua nih. So, tolong aja, nanti salah paham pula nanti. Datang pula serangan balik nanti ya. Sehingga sebagian orang liberal menganggap menginjak Al-Quran gak apa-apa. Ada seorang dosen, masuk anak mahasiswa baru, pas pula waktu itu tentara Amerika dan Inggris nginjak-nginjak Al-Quran di Irak, di Basra, maka hebohlah seluruh dunia oleh umat Islam menuntut. Nah, sang dosen, Masya Allah, hebatnya luar biasa, dia bilang, orang umat Islam ini memang lebay. Tahu mana lebay, no? Kalau ke awak lebay, jadinya lah, dapat makan kambing palo, kan? Kan untuk lebay, kan? Dia makan palo kambing. Nah, untuk doa. Lebay itu artinya apa, ya? Kolot lah ya, terbelakang cara berpikir, perlu pencerahan. Perlu pencerahan. Masa Al-Quran, masa kertas, diinjak-injak, maka mereka demo di mana-mana. Bukankah Al-Quran aslinya ada di Lauhul Mahfuz? Yang ini hanya media untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa diinjak-injak, kenapa marah? Kan media cuma. Yang Al-Quran asli ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini perkataannya benar, cuma salah. Busuk gitu. Ada mahasiswa yang pemberani, perlu juga pemberani, itu kadang-kadang kaum muslimah-muslimah dirahmati Allah, pemberani dan terukur. Lalu dia bilang, permisi Pak Dosen, maju dia ke depan, ada diktat Pak Dosennya, boleh tak saya pinjam diktat ini? Silahkan. Oh, dibacanya. Luar biasa nih Pak Dosen. Iya, ini saya siapkan 5 tahun nih saya siapkan diktat ini. Lalu selepas dibacain, diludahin sama mahasiswa ini. Habis itu diempaskan ke lantai, diinjak-injaknya. Marah gak dosennya? Marah gak dosennya? Antum pemarah pokoknya ya. Kan gak usah marah. Ya, jangan marah. Kan ilmu Pak Dosen kan ada di otaknya, bukan di sini. Ini hanya media. Ini hanya media. Nah, gimana kira-kira? Logikanya dibatalkan dengan logikanya sendiri. Ya. Akhirnya dia tidak berani masuk lagi lokal itu. Dia awalnya memukul doa mahasiswa. Dia mahasiswa ini pandai juga nampaknya bela diri. Dan juga pandai membela agamanya. Kalau sempat bodoh semua di kelas itu, na'udzubillah, disesatkan semuanya di awal-awal masuk kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akibat daripada memahami Al-Quran adalah makhluk. Di antara bahayanya lagi adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka menganggap logika sama kedudukannya Al-Quran. Apa sebab? Logika makhluk Al-Quran. Ulang lagi. Al-Quran, logika makhluk Al-Quran. Saya ulang kembali. Di antara bahayanya mengatakan Al-Quran makhluk, mereka menyamakan Al-Quran dengan logika. Bahkan logika lebih didahulukan dari Al-Quran. Sebab alasannya apa tadi? Logika makhluk Al-Quran. Paham. Memang harus sampai 40 kali ulang Pak Jendah. Dia kaum muslimin, alasannya karena makhluk sama makhluk. Maka bagi mereka mendulukan logika dari Al-Quran tidak masalah. Sebab apa? Mendahulukan makhluk dari makhluk, enggak apa-apa. Jelas tak? Allah menciptakan akal untuk memahami. Allah mencipta Al-Quran untuk memahami. Sekarang siapa pakai akal? Mendahulukan Al-Quran. Boleh enggak? Menurut orang itu, bukan menurut kita, ya Allah hadir. Menurut orang itu, ya boleh. Kayaknya ini makhluk, ini juga makhluk. Ini bahayanya perkataan ini. Oleh sebab itu, siapa yang berpendapat seperti itu, cepat-cepat dicabut itu. Dan yang terselamat adalah tidak membicarakannya seperti batangan Ishaq Narawiyah tadi. Tidak perlu didiskusikan lagi, masalah sudah pilihan ini. Cuman datang ahli-ahli hawa yang tidak istiqamah di atas sunnah, lalu membahas, mengoncongkan, akhirnya mancuk nana kamu cong. Akhirnya bau mulutnya jadi gara-gara itu. Ma'asyiral kiram bi rahmati Allah. Jelas? Lazan gara-gara itu. Lambik-lambik bawa menuntut. Itu dia tak habis. Tentu. Salah-salah jawab, baik. Jadi betul kata Ibn Jarir At-Tabari, dicari nanti asar dari sahabat. Tapi tak akan ketemu orang bicarakan ini. Hanya Imam Ahmad lah yang bicarakan dari kana al-sunnah. Dan perkataan beliau, ini yang harus diikuti. Dan yang selain itu, atau tidak sama dengannya, berarti menyimpang dari jalan kebenaran. Menyimpang dari jalan kebenaran. Ma'asyiral kiram bi rahmati Allah. Tadi sudah kita sebutkan sebagian konsekuensi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Satu, ta'zimnya kurang. Dua, menyamakannya dengan pemikiran dan logika. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak lagi. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat di rahmati Allah, berkata Imam Ahmad, al-lafziyatu jahmiyah. Siapa yang mengatakan lafaznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk, lafaz dia melafazkan Al-Quran adalah makhluk, ini pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Jahmiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surah At-Taubah ayat 6. Awal ayatnya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila ada orang musyrik yang minta suaka kepadamu, minta perlindungan aman kepadamu, berikan dia perlindungan. Untuk apa tujuannya? Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya dia mendengar perkataan Allah. Dari mana dia mendengar? Ketemu Allah dia. Maka Imam Ahmad dia bilang, miman yasma', dari mana dia dengar kalau bukan dari makhluk? Siapa makhluk yang dia dengar? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar. Tidak sedikit dari mereka kaum musyrikin yang ke Madinah, baik yang ditawan maupun yang minta aman, mendengar Nabi baca Al-Quran Al-Karim, maka mereka akhirnya menjadi beriman. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar perkataan Allah. Berarti bukan Allah makhluk atau bukan? Bukan atau makhluk? kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk itu Jahmiyah. Adanya Jahmiyah. Imam Ahmad yang merasakan betapa getir dan pahitnya fitnah ini sampai beliau dicambuk, berdarah kencingnya, sampai beliau dipenjara, sampai beliau difitnah sebagai ahlul bid'ah. Masya Allah, pandai juga nyebut ahli bid'ah. Ahli bid'ah menuduh Ahmad ahli jawel. Mereka menuduh Imam ahli bid'ah. Maka tidak heran kita hari ini ahli bid'ah juga menuduh ahli sunnah sebagai ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab man arafas sunnata arafal bid'ah, wa man arafal bid'ah la ya'arifus sunnata walal bid'ah. Siapa yang tahu sunnah dengan benar, tahu dia mana yang bid'ah. Tapi siapa yang tahu bid'ah, tidak bisa dia membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Karena siapa yang tahu jawaban yang benar, tahu jawaban yang salah. Tapi siapa yang tahu jawaban yang salah, tidak tahu yang benar, mana yang salah. Makanya jangan kenali bid'ah, tapi kenalilah sunnah. Sama juga seperti memahami hadis terpisah, terbelahnya umat ini menjadi 73 golongan. Antum jangan sibuk mencari yang sesat-sesat. Nanti antum sesat jadinya. Ya ikut jalan sesat itu, sesat kita. Tidak usah cari siapa saja yang sesat. Tapi cari mana yang selamat. Buktinya Nabi dan sahabat tidak nanya mana yang sesat Rasulullah. Nah, itu yang ditanyanya. Yang ditanyanya mana yang selamat. Maka Nabi sebutkan, man kana ala muslima ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini. Maka pernah tak sahabat membicarakan masalah kalamullah makhluk? Tidak. Pernah tak tabi'in membicarakan? Tidak. Kenapa Imam Ahmad bicarakan? Karena lahir di masa itu ahli ahwa dan bid'ah waktu itu yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jelas? Yang berani langsung dia bilang makhluk. Yang tak berani berkhilaf dia. Lafaz saya Al-Quran tak makhluk dah. Lafaz saya makhluk. Dan ini umumnya ahli kalam mutaakhirin di zaman ini, ya mereka tidak. Kalau antum bilang itu Al-Quran, tidak, itu perkataan Allah itu. Cuman yang saya baca ini makhluk. Nyalaknya di situ. Maka Imam Ahmad potong ini jalan ini. Siapapun yang mengatakan itu, maka dia ikut Jahmiyah. Jelas? Sama pahamnya dengan Jahmiyah. Karena ahli sunnah tidak memahami. Baik yang diucapkan, baik yang dibaca, baik yang ditulis, baik yang dihafalkan. Semuanya kalamullah. Dan kalau bisa seperti kata Imam Ishaq bin Rahawi tadi, tutup bab ini, jangan dibuka-buka. Ya kalau bukan karena dibahas ini, saya tidak nak bahas. Cukuplah Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah. Gitu kan? Al-Quran wa kalamullahil munazzal. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan. Dan selamat sudah. Cuma karena ada terlanjur dibaca ini, terus saya jelaskan. Ya, agak marah-marah dikit. Tidak apa kan? Ya? Ya, kalau tidak wangi nampak, tidak. Mau capek rajin. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan selepas azan. Waktunya tidak tahu, bro. Hah? 2x15 menit. Ya namanya perpanjangan waktu kan 2x15. Baik. Hah? Isrin sa'ah. Dakika taib. Ya Allah. Padahal. Hah? Iya. Iya. Kasih waktu kan? Masya Allah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.

apa, kenapa Imam Ahmad mengatakan itu? Sekarang atau besok aja? Sekarang, alhamdulillah. Soalnya agak panjang dikit. Nah, saya coba meringkasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Qala Muhammad ibn Jarir, berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqulahu ghaira qawlihi. Tidak ada pendapat yang patut kita ikuti dan kita katakan, kata Ibn Jarir, selain perkataan Imam Ahmad ini. Yaitu siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran makhluk Jahmi. Dan siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran bukan makhluk ahli bin'ah. Apa maknanya? Sabar dulu. Tapi jangan lupa. Sabar dulu, tapi jangan lupa ya. Nah. Yang jelas yang pertama yang mengatakan makhluk jelas mengikut Jahmi Sofwan. Karena mereka yang berani mengatakan itu. Sebagian berlindung di lafaz ini. Saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk katanya, tapi lafaz saya makhluk. Dia berlindung ke situ. Ujung-ujungnya ke sana juga. Paham ya enggak? Mensui-ensui. Atau mensui-ensui, beringsut-ingsut. Nah, jadi tidak berani. Jahmiyah berani dia. Bahkan dia berani. Ya, dia katakan, Quran makhluk. Dah selesai. Gampang kita kan, ini yang berangsur-angsur nih. Nyelinap-nyelinap nih yang payah nih. Ya, dia berlindung dari itu. Perkataan saya makhluk apa bukan? Ya kita tentu bilang makhluk perkataan antum. Nah perkataan saya dengan Al-Quran makhluk antum bukan. Ya kalau dikatakan makhluk, Jahmi. Kalau dikatakan tidak ahli, bin'ah. Karena ini tidak pernah dibahas. Tidak perlu dibahas sebenarnya. Karena kita dilarang ta'ammuq. Terlalu mendalami-mendalami yang tak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya. Taib, izlam yakun lana fihi imamun na'tamu bihi siwa. Karena kita tidak punya imam yang patut diikuti selain Imam Ahmad dalam masalah ini. Karena dia yang pertama yang melawan orang itu. Sebab di zaman sebelumnya anda ada. Taib, wa fihi al-kifayatu wal muqni'. Dan perkataan beliau itu sudah cukup dan meyakinkan. Wa huwa al-imam muttaba', dan dia adalah imam yang diikuti rahmatullahi alaihi. Waridwanuhu alaih. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Berkata beliau Abu Utsman rahimahullah. Jadi perkataan Ibn Jarir. Kita tak punya ikutan dalam bab ini kecuali Imam Ahmad. Dan siapa yang setelahnya mengikuti beliau. Ahli sunnah setelahnya dalam bab ini mesti mengikuti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena tidak ada tadi sebelumnya yang mengatakan, yang membahas masalah ini. هذه الفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها الى ما ها هنا من كتابه الاعتقاد الذي صنفه. Ini adalah kalimat-kalimat, lafaz-lafaz Imam Ibn Jarir sendiri yang saya nukil langsung dari kitabnya Al-I'tiqad. Ya. Siapa yang nak memeriksa, silakan kembali ke kitab I'tiqad Imam Jarir At-Tabari rahmatullahi taala alaih. Qulhu, berkata aku, siapa itu? Abu Usman As-Sabuni. Bukan saya. Oh, kemarin kita orangnya. Nggak kita awak, nah. Kultu, saya katakan, kata beliau, wahuwa a'ni Muhammad Ibn Jarir, dia, maksud saya Ibn Jarir, rahimahullah, qad nafa'an nafsihi bihadal fasl, telah menafikan dengan pembahasan di pasal ini, dari dirinya, alladzi kopi kitabi, yang dia sebutkan dalam kitabnya, kullama nusiba ilihi, segala yang dinisbatkan kepadanya. Karena dia dianggap oleh sebagian sebagai ulama ahli ta'wil, ahli kalam. Nah, mungkin karena judul kitabnya fi ta'wili ayil Quran, judul tafsirnya. Allahu sa'an. Kullamun nusibah ilaihi wa qudifa bihi, dan dituduh min udulin an sabili sunnah, dituduh keluar dari jalur sunnah. Au mailin ila syai'in minal bid'ah, atau cenderung kepada satu bid'ah. Dengan ini dia menafikan. Walladzi hakahu an Ahmad, dan dia nukil, dan apa yang dia nukil dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu arda, semoga Allah meridainya, anna lafziyata jahmiyah, bahwa orang yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Qur'an makhluk adalah jahmiyah. Fa sahihun anhu, sahih dari Imam Ahmad. Sahih dari Imam Ahmad. Wa innama qala dzalika, Imam Ahmad mengatakan itu sebabnya li'anna Jahman wa ashabahu, karena Jahm bin Safwan dan para muridnya sarrahu bi khalqil Qur'an, terus terang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, bukan perkataan lagi, Al-Qur'an itu sendiri makhluk katanya. Walladzina qalu bil lafzi, orang yang berkata dengan alasan lafaz ucapannya, tadarraju bihi baisui, ya, tadarraju berangsur-angsur, ilal qawli bi khalqil Qur'an, sampai ujungnya mengatakan Al-Qur'an mah. Wa khafu ala sunnah fi dhalika zaman, tapi mereka takut pada ahli sunnah pada masa itu, karena ahli sunnah masa itu dominan. Ahli sunnah masa itu dominan, bukan ahli al-kalam. Minat tasrih bil Qur'an, mereka takut menyatakannya terus terang. Wa adrajuhu fi adzal qawli, sehingga mereka simpan di dalam perkataan ini zillabsi, yang mengandung multi tafsir yang meragukan. Fala li'alla yu'addu fi zumrati Jahm, supaya mereka tidak dianggap pengikut Jahm bin Safwan. Alladzina hum syayatinul insi, yang mereka itu adalah, ya, pengikut Jahm bin Safwan adalah syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. Yuhi ba'duhum, kau enggak bahaya itu ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masing membisikkan perkataan-perkataan yang diindahkan untuk menipu. Fadzakaru hadzal lafdha, sehingga mereka menyebut lafaz ini. Wa aradu bihi annal qur'ana bilafdina makhluk, maksud mereka adalah Al-Qur'an dengan lafaz kita ini adalah makhluk. Walidzalika sammahum Ahmad rahimahullah Jahmiyah, oleh sebab itu Imam Ahmad menyebut mereka Jahmiyah, karena tujuannya sama dengan ahli Jahm. Wa huki anhu aidan, dan dinukil daripada Imam Ahmad juga, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-lafziyatu syarrum minal Jahmiyah, orang yang berlindung dari lafaz, dari perkataan itu, dari lebih berbahaya dan lebih buruk dari Jahmiyah sendiri. Jahmiyah terus serang dia. Jahmiyah terus serang. Tidak ada selesai perkara dengan dia. Yang ini tidak berlindung di perkataan tadi. Lafaz saya dengan Al-Quran makhluk. Jadi orang yang melihat seolah-olah ini benar. Seolah-olah ini benar. Lafaznya dia makhluk memang. Karena dia makhluk. Nah, Allah musta'an. Maka Imam Ahmad katakan al-lafziyah syarrun minal Jahmiyah, lebih jahat dari Jahmiyah. Wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad, adapun yang dihikayatkan oleh Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anna man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluqin fa huwa mubtadi'. Ini keterangan yang tadi, bahwa siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah tidak makhluk, maka dia adalah ahli bid'ah. Ya, yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran, artinya bacaan saya terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, ini ahli bid'ah. Apa sebab? Nah, ditanya sama Ahmad dulu. Atau tanya dari beliau, fa inna ma arada bihi anna salaf as-salihin. Sebab Imam Ahmad memaksudkan bahwa as-salaf as-salih min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, lam yatakallamu fi babil lafzi, tak pernah membicarakan bab lafaz ini. Wa lam yuhwijhimul halu ilaih, mereka tak butuh membahas itu. Wa inna ma hadathal kalamu fil lafzi, hanya saja terjadi pembicaraan tentang masalah lafaz ini min ahli ta'ammuki, orang yang menyelami terlalu dalam. Wa zawil hamaqil ladzina atau bil muhdatsat, dan orang-orang yang dungu, ini bahasa beliau nih, orang-orang yang dungu, yang mencari-cari dan membawa hal yang baru-baru dalam agama. Wa yahthu amma nuhu anhu fi dhalalat, dan mereka berkecimpung dengan apa yang dilarang berupa kesesatan-kesesatan, wa dhamimil maqalat, dan perkataan-perkataan yang buruk, khadu fi ma lam yakhudh fihi as-salaf, sehingga mereka masuk ke dalam wilayah di mana as-salaf tidak masuk ke dalamnya, min ulama'il Islam, yaitu salaf dari kalangan Islam tak masuk ke dalam bab itu, mereka mah masuk. Ulama tak masuk, mereka mah masuk. Kalau masuk tanpa ulama, sesat atau tentu sesat. Ya tak ikut ulama. Nah, walaupun mereka menyebutnya sebagai ulama. Kan tadi saya bilang, Imam Ahmad disebut dalun mudil oleh orang Mu'tazilah, oleh Jahmiyah. Imam Ahmad itu dianggap sesat mah, menyesatkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah Imam Ahmad. Sebab mereka tak tahu mana yang sunnah. Dikiranya yang mereka itu yang sunnah. Imam Ahmad bid'ah. Makanya ketika dipertemukan oleh oleh Khalifatul Mu'tasim, antara Ahmad dengan Ahmad juga, satu Ahmad bin Hanbal, ahli sunnah, dengan satu Ahmad bin Abi Duat, ahli bid'ah, baru di situ kelihatan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Imam Ahmad cuma tanya, tolong sebutkan satu huruf saja dari sahabat atau tabi'in atau dari Nabi yang mengatakan seperti yang antum katakan. Masa tidak ada orang? Tidak? Tidak ada. Fabuhitan ladhi kabar. Allah musta'an. Baru tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat diramankan, gampang aja kita tanyakan. Sekarang antum begini keyakinannya. Tolong sebutkan apa keyakinan Abu Bakar dalam masalah ini. Apa keyakinan Umar? Apa keyakinan Umar? Satu huruf bawa dari mereka yang mengatakan lafaz saya Al-Quran tidak makhluk atau makhluk. Bawa sini. Tidak ada. Kalau ada, dia tengok sahih tak? Ini kadang bersanad juga kata, tapi isinya kadzabin kan? Tidak. Tidak semua sanad diterima tuan-tuan. Salah paham. Sanad boleh sanad, tapi tidak semua sanad. Apalagi isinya khurafat pula. Apalagi isinya khurafat. Masya Allah, macam-macam pesanan juga, tapi isinya khurafat. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Kita lihat, bawa satu huruf dari mereka ini, kalau sahih dan benar, seperti itu yang dimaksudkan. Ya kita lihat lagi, bukan langsung juga. Apa dalil mereka dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Karena bisa saja, ini dinisbatkan pada mereka, pertama tidak sahih dari mereka, dan ini banyak, dan sangat banyak. Yang kedua, bisa saja sahih dari mereka, tapi maknanya tidak seperti yang dipahami oleh kita. Seperti tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dia menyebutkan, saya lebih dulu belajar ilmu kalam daripada ilmu sunnah ini. Ya maksudnya bukan beliau ahli kalam, tapi beliau paham ilmu kalam. Jelas ya? Jelas? Jadi bukan beliau ahli kalam. Tapi ahli kalam ingin mengatakan itu bahwa Imam Ahmad Syafi'i adalah pakarnya ilmu kalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ini tidak berilmu, memang banyak terkicau di nanti. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ulam yakhutihi salafu min ulama al-islam, faqala al-imam Ahmad hadzal qawla fi nafsihi bid'atun. Sehingga Imam Ahmad menyatakan ini, perkataan ini sendiri adalah bid'ah. Maka tidak boleh kita katakan, qawli, lafzi bil-Quran makhluk, tidak boleh, karena Jahmi mengatakan qawli, atau lafzi bil-Quran, laisa makhluk, ini bid'ah. Tidak pernah ada perkataan seperti ini, yang ada adalah Al-Quranu kalamullah. Al-Quran, kalamullah, bas, titik di situ. Jangan didalami lagi. Sebab so, kalau antum dalami nanti antum lemas dalam air itu tidak ada oksigen dalam nafas. Itu makanya dibilang bid'ah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa min haqqil mutadayyin. Naam. An ayyada'ahu, dan hak bagi orang yang taat beragama untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin mubtada'a, dan segala bid'ah yang diada-adakan, wala yatafawwahu bihi, jangan membicarakannya, wala bimithlihi minal bid'ah mubtada'a, dan tidak pula membicarakan bid'ah-bid'ah yang seperti itu, wa yaqtasiru ala ma qalahu as-salaf, dan cukup dengan apa yang dikatakan oleh as-salafus salih al-muttaba'a, yang diikuti anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an adalah perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, wa la yazidu alaihi, tidak perlu ditambah lagi. Tidak perlu ditambah. Illa takfira man yaqulu bi khalqih, kecuali mengafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu alinea lagi, kita teruskan ya. Qala wa akhbarana Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz sahib Al-Musadrak bi kitab At-Tarikh, dalam kitabnya Tarikh, yakni Tarikh Nisabur allazi jama'u li Nisabur wa ulama'iha, yang dia susun untuk menyebutkan sejarah kota Nisabur dan para ulama'nya, inda zikri imamil muslimin, ketika menyebutkan salah satu dari imamnya kaum muslimin, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Kalau dijualin cik-cik, lampunya jadi ruang. Abdullah Mubarak adalah imam yang disebut oleh Ibn Hajar Jumi Abi Jami'u Khisalil Khair. Pada dirinya tersimpul seluruh sifat-sifat kebaikan. Apui sampai adanya. Itu sama cik-cik, lamur. Nah, jadi cukup aja ya. Semua sifat kebaikan ada pada Imam Ibn Mubarak ini, seperti kata Imam Ibn Hajar dalam At-Taqrib. Qala haddathana Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Al-Jarrahi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Jarrahi bimaru di maru. Maru itu di Khurasan. Jalan cik-cik panjang juga di Khurasan. Qala haddathana Yahya bin Sasawaihi atau bin Sasuya. Ya, bin Sasuya. An abihi, dari bapaknya Sasuya. Dari bapaknya Sasuya itu namanya Abdul Karim. Sasuya itu gelarnya. Abdul Karim Al-Yashkuri. Qala, berkata dia, Wahab ibn Zam'a, berkata Wahab ibn Zam'a, akhbaran Al-Basani, telah cerita kepada kami Al-Basani. Taib, qala, berkata, sami'tu Abdullah Mubarak. Jadi sahabatnya ke Abdullah Mubarak ini. Sami'tu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, saya mendengar Abdullah Mubarak berkata, man kafara biharfi minal Qur'ani faqad kafar. Siapa yang kafir ke satu huruf Al-Quran, dia sudah kufur kepada seluruh Al-Quranul Karim, yakni Al-Quran. Wa man qala la u'minu bihadzal kalam faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman dengan perkataan ini, artinya perkataan Al-Quran itu sebagai kalamullah, faqad kafar, maka dia sudah kufur. Wallahu ta'ala, ini sama dengan yang dinukil dari imam-imam sebelumnya oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya dalam bab seperti ini, jangan cari mana yang salah, tapi kenali mana yang benar, insyaallah pasti tahu mana yang salah. Tapi kalau antum sibuk cari yang sesat, insyaallah antum tersesat. Maka kenali yang hak. Apanya? Berguru, kalau tidak tantu, juga kan banyak tidak tantu. Gitu. Tak punya kan? Ini tidak tantu. Lah. Nah, rata-rata. Belajar ilmu kalam. Ini belajar tambah alim. Ada. Tidak. Kalau tidak pelajari, kurang ilmu kan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak belajar ilmu kalam, kurang iman kan? Tetap asal panjang lah jawaban dulu ni. Nak tentu. Nak tentu ilmu kalam atau nak tentu sunnah? Nak tentu sunnah-sunnah, pelajari je ilmu kalam. Kalau nak tahu sunnah, pelajari sunnah dulu. Ya, pelajari sunnah dengan sempurna. Nah, setelah itu tengok, perlu tak dengan ketahui mukallaf? Kalau tak perlu, jadi pelajari lah. Apa-apa. Sebab, kenapa anda tanyakan tadi, perlu tak ilmu kalam? Saya bilang tak perlu. Apa sebab? Sahabat tak ada, dia belajar mukallaf sama Nabi. Tabi'in tak ada belajar sama sahabat ilmu kalam. Tapi mereka menjadi manusia terbaik umat ini. Dan imannya diterima. Tapi kalau lihat langsung, contohnya kan lihat langsung pelajari. Ya, makanya dengar hati. Pasal, tidak pun pakai ilmu kalam, saya manuanya. Kadang justru dengan ilmu kalam, tak beragu. Nah. Apa? Bapak cara mengenalinya? Iya. Saya pelajari sunnah rutantu bekuruna. Ciri khasnya ilmu ahlul mutakallimin itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada umumnya dalil nakli itu, dalil kan dibagi dua. Satu dalil akli, dua dalil nakli. Dalil akli itu, yaitu logika. Sedangkan nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah menerima Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah yang mereka perhatikan secara garis besar, satu, ini perkataan mesti ditazim. Yang kedua, mereka mesti pastikan kesahihannya. Yang ketiga, mesti memahaminya dengan cara yang benar. Jadi ta'zimnya terhadap Al-Quran Sunnah besar. Dalam memahami, kalau sudah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Ini ciri khasnya ala sunnah. Kalau ahli kalam tidak, harus di komparasikan dulu dengan ilmu akal. Kan kenapa misalnya hanya sifat 20 saja yang diakui sebagai sifat Allah? Sebenarnya bukan 27 cuma. Yang diterima dari Allah dan Rasul hanya 7. Yang lain itu sifatnya hanya di menurut analar saja. Tapi yang datang dari Allah kan hanya 7 saja. Qudrat, iradat, hayat, ilmu, basar, sama kalam. Hanya 7. Kemudian yang 7 dilipat 2 lagi. Kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Intinya 7 cuma yang diterima. Dari selain itu hanya secara akal saja. Allah pasti ada, wujud. Allah pasti kekal, baka. Gitu ya. Allah mesti berbeda, mukhalafatuhu lil hawadis. Ini kan ada dalil Quran Sunnah, tidak ada nih. Tapi wong iki sampeyan ada dalil, banyak dalilnya, artinya dengan lafaz ini maksud kita. Dengan lafaz ini pecahan kalimat ini enggak ada. Enggak ada Allah mengatakan atau Nabi kata Allah wujud, enggak ada. Itu enggak ada. Tapi kalau dicari dalilnya Allah ada banyak. Yang salah paham enggak? Berarti bolok ke sana tentu sambil ada pokok ahli gua. Ya dah lu pelajari itu ke muslim dan muslimat. Kita gara-gara pekabat nanyur itu. Jadi kenapa hanya 20 yang diterima atau lepasnya 7 saja yang terima? Karena itu yang bisa diterima secara logika. Berarti dasar penerimaannya Al-Quran Sunnah atau logika? Saya ulang kembali. Kalau Ahlus Sunnah, silakan ini di antara kitabnya. Ya, bacalah kitab As-Sunnah. Nabi Asim baca kitab As-Sunnah. Din Muzani baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad. As-Syari'ah Al-Ajurri. As-Syarhu Sunnah Lillalaka'i. Dan At-Talamanki dan seterusnya. Yang berdasarkan sunnah, mereka tidak pernah mengkomparasikan antara dalil nakli dengan akli. Hanya kalau selesai datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa amanna. Amanna Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbi wa Rabbi. Tak pernah mereka mempermasalahkan. Kalau begini nanti bertentangan dengan logika ini. Sehingga harus ditakwilkan maknanya. Ini tidak ada dalam Al-Sunnah. Jelas? Makanya yang diterima di antara sifat Allah itu dalam Al-Quran hadis hanya 7 itu tadi. 7 itu. Sebagian ada yang lebih. Ini saya bicara tentang yang mutaakhirinnya. Kalau di kalangan mutaqaddimin nanti, apalagi sebagian hanya sekedar terpengaruh oleh cara berpikir itu. Sebutlah misalnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dia tidak murni ahli kalam. Beliau tidak murni berpaham Asy'ari. Kadang-kadang menurut ashabul hadis dia. Cuma kadang-kadang ikut takwil juga. Ya, itu pengaruh ada. Ya. Demikian pula misalnya Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi rahimahullah. Enggak murni mereka asal. Tapi tentu saja kalau tinggi banamu keturunan nak sabun tu mama dayan ni kan. Mama dayan ni. Jangan tak berlaku dia datuk ketujuh. Datuk je mama. Apa sebabnya? Pejabat. Ini hebat. Nah. Biasa itu kaum muslim dan muslim adalah rahmat Allah. Jadi ciri khasnya tadi, lihat di cara menerima dalil. Ahlu sunnah kalau sahih diterima. Maknanya seperti yang ada. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna yang asli. Dalil maksudnya bukan akli saja. Bukan hanya akli. Karena akli itu sendiri akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Buktinya Mu'tazilah berbeda dengan aliran yang lain. Jelas kan? Nah, Jahmiyah itu dasarnya memang Mu'tazilah. Itu sehingga mereka menafikan semua sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mengenali mereka, lihat bagaimana dia memahami dalil. Pakai akal dulu kah? Atau, jadi sambilah pakai akal dalam. Auto tentu tidak pakai akalnya. Akhirnya nanti tertulis. Maka awal memenah Wahabi mencari akalnya. Tidak ketemu akal. Sambilah tidak pakai. Bukan. Maksudnya adalah tidak mendahulukan teori akal daripada dalil syar'i. Itu maksudnya. Jadi saya tidak paham lah. Kalau tidak bahkan pun, jadi tes IQ-nya tutup. Kemudian tesnya, dia tes IQ. Alhamdulillah, tidaklah kan tinggi wanura, anda tidak jurang. Sedang-sedang lah cukup. Ialah untuk memahami. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cirinya, orang ini menolak dalil dengan akal. Al-sunnah tidak. Menundukkan akal pada sunnah. Itu beda. Sehingga, yang diterima oleh akalnya Ahlussunnah lebih banyak yang daripada yang diterima oleh akalnya selain Ahlussunnah. Mana yang elok? Semakin banyak sifatnya atau semakin sakinah? Hah? Uang kalau banyak sifatnya elok sodo. Lama pikir pun dasman. Sifat baiknya hanya dua saja, banyak makan, dua. Banyak lolo. Misal. Elok rasanya. Hati-hati. Misalnya, dia punya sifat pemaaf, saja sudah itu murah senyum misalnya. Dua. Sudah itu datang Ahmad. Inyo sifatnya pemurah, murah senyum, tidak buat tersinggung. Tersinggung copek memaafkan. Sudah itu kalau membagi itu uang dah lundai. Dah tanya dah lurah. Dan seterusnya. Mana nancak? Ha? Makanya umat ahlu sunnah dalam menta'zim Allah dan Rasulnya lebih hebat. Sebab sifat Allah di mata mereka banyak. Dan ahlu bin'ah tidak. Karena sifat yang diterima hanya sedikit. Itu pun lepah ayah aja masuk orang. Lepah ayah aja mengakui kaum muslimin dan muslimat. Masih berdebat juga mereka. Oleh sebab itu, ahli sunnah itu lebih mudah akidahnya daripada selain mereka. Awak kan tak mesti begini-begini kan? Aduh dawana. Allah katakan, yanzilur, seperti akan datang pembahasannya. Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Dah, selesai. Aduh hajat. Bangun di malam itu. Qiyamul lail, tahajud, berdoa, esobat. Tapi kalau ahli gair ahli sunnah, mereka enggak. Enggak mungkin dah. Asibik membahas. Akhirnya lambik lalu. Bukan kan jago. Gak lama debat terlambik lalu. Akhirnya enggak sampai salat dah. Tahajud. Apa sebabnya tidak ada keyakinannya? Kalau kita karena turun ke langit itu, ya kita ada rasa di lain waktu. Beda rasanya kan? Jadi kita tidak yakin. Ya Allah tadi mana pun tidak tampaknya. Allah tidak tahu di mananya. Alasannya apa? Apa alasannya? Sebab waktu malam dari satu tempat ke tempat yang lain tidak sama. Akhirnya ingin menghukum Allah dengan hukum dunia. Ini sabunnya Allah kharijal alam, Allah di luar di luar dunia. Kan Allah di luar dunianya kan? Allah kan apa tempat? Tempat yang hukumnya hukum tempat. Kan sedia awal yang udah kan? Maka sama dengan kita keyakinan Allah tidak bertempat, betul. Allah tidak bertempat, sama kita. Allah di luar alam, sama kita. Jelas? Bukan di dalam alam. Tapi kok dipakai hukum alam? Untuk menolak keyakinan itu. Kita pakai hukum alam deh. Allah kan tidak nyabuk inya, masang inya, turun ke langit pertama itu, inya dilingkupi langit. Tidak ada sabuk itu. Tentu saja memahami itu. Allah kan tidak nyabuk itu. Hanya Allah turun ke langit pertama di saat sepertiga malam terakhir. Kenapa dihukum sepertiga malam terakhir? Mana? Tokyo, Jepang, Jakarta, Indonesia, Manila, Filipina, atau Makkah, Arab Saudi. Mana katanya? Akhirnya mereka tidak mau mengaku itu. Ini hadis ahad. Ya, tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Kalau sampai mutawatir ya, tidak yakin. Sebab makna tidak sesuai dengan akal lainnya mesti ditakwilkan. Ini tidak ada di ahli sunnah. Ahli sunnah datang berita itu. Kemudian sebenarnya kalau nak main logika, bisa sekali di logika. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat? Kalau kita lihat dalam firman Allah, ada hadis Nabi SAW, hari terjadinya kiamat itu hari Jumat. Hari Jumat. Baik, sekarang pertanyaannya, bansu-ansu kiamat itu sekali itu dong? Baik, berarti Jumat Brazil lah, dong masuk akhirnya. Di Indonesia mungkin Jepang, Indonesia lah, lahir Jumat kan. Brazil lah, dulu masih lalu malam Jumat tu. Itu tidak sama kiamat Brazil jawab. Di situ lah bayan jawab. Makanya bingung. Ahlil kalam tu bingung dengan teori-teorinya sendiri. Anda pada bingung, ikutlah Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in, mereka tak bingung. Sehingga radiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi bahas yang bukan kerja kita. Sebab membahas sesuatu yang bukan kerja kita membuat kerja kita terbengkalai. Kan tukang umat tidak selesai. Kan umat tukang jangan selesai. Apa sebab? Nyengojong umat. Bila mau selesai, kalau lah tinggin kau juang deh, bawa kojong. Itu mau selesai umat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tuh, hari Jumat, kiamat, apa jadi? Hah? Tidak saja beriman nanti dengan hadis ini. Akhirnya nanti banyak hadis yang dipungkiri. Ini hadis diriwayatkan oleh orang-orang bodoh. Katanya. Akhirnya dipobong ahli hadisnya. Ini tidak apa hadis, tapi ahli hadis dipobong. Itulah gayanya. Ujung-ujung mereka bohong aja. Jadi apa? Dipobong. Nah. Kan kalau bahasa wangak ni, tak faham ni. Tak ngerati, bongak, masuk sekolah liat, dan sebagainya. Kan itu je senyatuhnya. Senyatuh itu tentunya. Bongak, tak pandai sekolah, tak pandai bahasa Arab, baca kitab jemaah, dan sebagainya. Kurang referensi dan sebagainya. Itu dia dalilnya. Kalau minta, dia sabuin dari sahabat yang memperkarakan hadis itu. Tak ada. Sang tabi'in yang memperkarakan hadis itu, tidak ada mereka bertanyakan. Mereka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Beriman. Kita tidak disuruh membahas. Kita disuruh beriman, bukan disuruh bahas. Jelas? Seperti yang tadi katakan kata Ibnu Bujarir, tidak akan ketemu sahabat membahas itu. Tabi'in tidak pernah membahas. Baru lahir ahli-ahli bid'ah di zaman Imam Ahmad membahas, terpaksa Imam Ahmad mengeluarkan fatwa tadi. Makanya kalau seandainya ada di zaman dulu tidak ada, lalu di zaman ini ada, terpaksa pula ulama sekarang yang memberikan fatwa. Risiko sebagai ulama, contoh tadi dia kono bongi, kono jaji, kono maki, kono hina, sabu ibonga, ahli bid'ah, sebagainya. Imam Ahmad sodolo ke ini. Ndak cepolnya akal pici, wawasan sempit, ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Aduh, siapa nyampainya? Wawasasi. Nyawasasi tahap jalan wajib itu kejar orang lain, sesat. Makanya jangan cari jalan, sesat. Cari jalan yang hak. Dan itu ada pada Al-Quran dan Sunnah, dan manhajnya as-salafus salih. Itu aku judul, ya? Aku judul, ya? Mau indah, pakai yang indah. Ayah tahu ya sih. Aku jualan. Hah? Ayah minta aku jualan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu yang sudah berlalu. Semoga bermanfaat. Ya, kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, yang salah kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat.